Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ikhwah dan akhwat, member grup yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari ini, hari Kamis, kita melanjutkan kembali pembahasan belajar metode dasar membaca Al-Quranul Karim dari buku Al-Marhalah yang ana susun. Dan pagi hari ini kita melanjutkan untuk mengoreksi rekaman suara yang telah dikirimkan oleh para member grup dari bacaan huruf-huruf sukun. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang mengirimkan suaranya kembali untuk kedua kalinya dari bacaan sukun ini. Yang pertama, kita langsung saja mengoreksi bacaan dari Ibu Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Ab, at, as, aj, ah, ad, az, az, as, ash, ag, af, ak, al, am, an, au, ah, ai, ar, ah, as, ad, ag, ato, ako, az. Akwan, abwan, atwan, aswan, ajwan, ahwan, ahwan, adwan, azwan, arwan, azwan, aswan, ashwan, ashwan, azwan, atwan, azwan, awan, agwan, afwan, akwan, akwan, alwan, amwan, anwan, awan, ahwan, aywan. Alhamdulillah, perkembangan atau kemajuan dari bacaannya sudah mulai nampak dibandingkan bacaan yang sebelumnya yang telah beliau kirimkan. Namun ada beberapa catatan dari cara baca Bu Betty. Yang pertama, dalam bacaan dal sukun, dal ujung lidah, yang setelah dal itu dal sukun, posisi lidah sepertinya sudah betul, cuma tidak perlu dipantulkan, jangan ad, tapi bacanya al, ditahan suaranya di sana, lidahnya di sana, al, jangan ad, tapi al. Begitu juga untuk bacaan yang seingat ana tadi, huruf ghain, ag, ag, Ini dengan bacaan dho juga, av, av. Ya, jangan ditahan lisannya di ujung gigi. Au untuk dho yang terakhir. Au, jangan av. Itu bacaan dari Bu Betty, dari pengucapan huruf-huruf sukun sebelum membaca latihannya. Juga tadi dalam bacaan tot terpantulkan juga ab, ditahan saja lisannya, ab, cukup sampai di sana suaranya, ab, tahan lidahnya di sana. Kemudian itu bacaan yang bisa dikoreksi dari huruf-huruf sukun sebelum baca latihan. Dari bacaan latihan yang dibaca oleh Bu Betty juga sudah mulai bagus dari dibandingkan dengan bacaan yang sebelumnya yang telah beliau kirimkan. Namun ada beberapa huruf yang masih terpantulkan ataupun kurang pas dalam pengucapannya. Yang pertama kho sukun, akhwan. Ya, seperti apa membaca kho pada huruf sukun dalam pembahasan akh. Akh, dikuatkan tiupan angin yang keluar dari tenggorokan atas. Akh, akh, sembari agak membulatkan mulutnya. Akh, akh, maka bacanya akh wan, akh wan. Kemudian pengucapan zal juga masih terpantulkan di contoh ini seperti bacaan huruf yang sebelumnya juga terpantulkan oleh Bu Betty. Al-wan, ditahan lisannya, jangan digigit lisannya, diposisikan ujung lisannya di ujung gigi atas. Al-wan, al-wan, jangan al-wan, tapi al-wan, al-wan. Begitu juga untuk zai, di bacaan huruf yang sukun tadi di awal tidak terpantulkan, namun dalam contoh latihan ini terpantulkan dalam bacaan Bu Betty. Azwan, ditahan. Azwan, seperti apa baca Z yang tidak dipantulkan? Azwan, azwan. Kemudian untuk baca sot, sot ini untuk sementara tebal tipis, tidak terlalu warna koreksi. Namun di sini agak mirip seperti shin yang terbaca oleh Bu Betty. Coba diusahakan seperti baca sin. Coba as wan, maka tebalkan sedikit, angkat lidahnya sedikit saja. Aswan, aswan. Nah, anda baca tiga hurufnya hampir hampir mirip dari mulai sin. Aswan, yang satu yang titik tiga. Ashwan, yang sot. Aswan, ya seperti sin yang yang ditebalkan. Jangan seperti mirip seperti shin. Akan berubah nanti. Kalau mirip dengan sin masih agak mendingan, karena memang sama makhrajnya. Aswan, jangan seperti ashwan. Kemudian juga untuk Allah masih terpantulkan. Allahwan, ditahan juga seperti dan, cuma dia tebal. Tidak masalah kalau kurang tebalnya terlebih dulu, karena ini masih level pemula dasar. Awwan, ditahan saja ujung lisannya di ujung gigi, kemudian angkat sedikit lisannya, tapi tidak perlu dipantulkan. Awan, gitu ya untuk ghain. Awan, taib. Itu akwan, ditahan terlebih dulu baru diberikan angin kecil. Akwan, taib. Itu koreksi untuk Bu Betty. Alhamdulillah sudah ada perkembangan dari bacaan yang sebelumnya. Ya barakallahu fik untuk Bu Betty. Kita dengarkan bacaan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Fadilah Ustadz, ingin mengirimkan hasil rekaman latihan yang pertama harokat sukun Ustadz. Saya mulai dari membaca dari kanan ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'wan, ab'wan, at'wan, ath'wan, aj'wan, akh'wan, akh'wan, ad'wan, az'wan, ar'wan, Azwan, Aswan, Ashwan, Aswan, Adwan, Atwan, Azwan, A'wan, Aghwan, Afwan, Aqwan, Akwan, Alwan, Amwan, Anwan, Awan, Ahwan, Aiwan. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan dari Yuki Fadila yang kita dengarkan tadi langsung ke latihan 1 dari harokat sukun. Dalam membaca huruf sukun tidak bermasalah, namun di dalam membaca harokat tanwin waw yang bermasalah. Ya, memang dalam pelajaran untuk waqaf pada fathah ta'in belum kita praktekkan. Sebenarnya kalau waqaf atau berhenti pada fathah ta'in dibaca panjang, namun kita belum bahas permasalahan panjang pendek. Kita mempraktekkan langsung bacaan tanwin, yang mana kalau fathah tanwin dibaca fathah biasa kemudian diikuti dengan suara nun sukun di ujungnya tanpa dipanjangkan suaranya sebelum nun sukun, seperti bacaan pada latihan pertama A-wan, itu dibaca A-wan, jangan dipanjangkan A-wan, karena bacaan tanwin kalau dibaca tanwinnya dibaca pendek, dibaca fathah kemudian ikuti suara nun sukun tanpa dipanjangkan, bacanya A-wan, A-be-wan, At-wan, seperti itu. Ya, barangkali bisa berlatih kembali untuk Yuki dari latihan sukun ini. Barakallahu fik, dan tetap semangat untuk Yuki Fadila. Nah, kita dengarkan bacaan yang lainnya. Itu bacaan dari Lingga Tualang. Kita dengarkan bacaannya. A ab at at aj ah ad az az as ash a af ak al am an au ah ay ar ak as ad ar at ak az a ak at as ash a ah at az az a wan ab wan at wan at wan aj wan ah wan ak wan ad wan ad wan ar wan az wan ash wan ash wan as wan ad wan at wan az az wan ak wan ar wan af wan ak wan ak wan al wan am wan an wan a wan ah wan ai wan. Ya, bacaan dari Lingga yang pertama untuk hamzah sukun. Ya, ketika kita masuk ke huruf sukun setelah hamzah fathah dan membaca huruf sukun, contohnya di sini adalah hamzah sukun, yang itu yang sepertinya nampak kali kelirunya, jangan dipanjangkan suaranya, langsung setelah a nempel hamzah sukunnya, a, jangan a, itu sepertinya panjang, a, ab, at, af, taib. Itu caranya, cara dari huruf hamzah yang berharokat fathah masuk ke huruf sukun, seperti itu dalam hal ini contohnya hamzah, dan seperti itulah untuk huruf-huruf yang lainnya. Dalam baca huruf-huruf yang lainnya, alhamdulillah sudah langsung nempel ke huruf sukunnya. Namun yang keliru tadi dalam membaca hamzah bertemu hamzah sukun. A yang terbaca tadi oleh Lingga, A. Kemudian huruf-huruf sukun yang dibaca terlalu cepat mungkin dalam membacanya, atau masih lemah posisi lisannya, seperti baca ghain ataupun baca ro dan lain sebagainya, agak ada yang terpantulkan tadi. Kemudian huruf-huruf yang mantul yang lima, ba, jim, dal, toko, coba dikuatkan terlebih bunyinya agar lebih bisa membedakan dengan huruf-huruf yang lain yang tidak pantul, seperti ab, kalau jim, aj, kuatkan, ad, kemudian to, apo, kemudian kof, ako, dipantulkan kuat sehingga bisa membedakan sama huruf yang lainnya. Dan seperti itulah diperhatikan dalam latihan sukun satu ini, karena melihat cara baca huruf sukun yang sebelum latihan tadi yang dibaca oleh Lingga, maka seperti itu juga terpatahkan tadi, ada yang kurang-kurang pengucapan hurufnya. Seperti baca sot tadi seperti baca shin, seperti penjelasan yang Anda sampaikan untuk mengulasi bacaan Bu Betty tadi, usahakan sot itu seperti sin, jangan seperti shin. Bacanya aswan, jangan ashwan, tapi aswan seperti sin tanpa titik. Ya, bisa berlatih kembali untuk Lingga membaca latihan satu di bacaan sukun ini. Ya, barakallahu fik untuk Lingga. Kita dengarkan bacaan yang lainnya, yaitu bacaan dari Mas Gatot di Jalan Riau. Dan ini kiriman yang kedua kali yang beliau kirimkan, dari membaca pelajaran harokat sukun. A, abe, at, as, aje, ah, ade, az, as, ash, a, af, al, am, an, au, ah, ai, au, akh, af, au, au, ato, ako, av, a, as, as, af, ah, ah, az, az, av, a, wan, ab, wan, at, wan, as, wan, aj, wan, ahwan, ahwan, adwan, azwan, arwan, azwan, aswan, ashwan, ashwan, awan, atwan, azwan, awan, agwan, afwan, akwan, akwan, alwan, amwan, anwan, awan, ahwan, aiwan. Alhamdulillah sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya. Walaupun yang sebenarnya yang sebelumnya itu hanya kualitas rekaman barangkali yang bermasalah, karena kalau didengarkan di media yang lainnya juga cukup jelas bacaan huruf-hurufnya. Namun untuk bacaan yang kali ini yang beliau kirimkan, pengucapan huruf sin kemudian shin yang titik tiga, kemudian sod, coba diusahakan membaca sin yang lebih jelas anginnya, as sin, kemudian shin yang kuat anginnya, ash, kemudian sod yang agak mirip dengan sin, jangan mirip dengan shin yang titik tiga, as itu sin, kemudian as, angkat sedikit lidahnya ke langit-langit, tidak tengah-tengahnya saja, tapi angkat, posisikan jepit lisannya antara langit-langit dan lisan, kuatkan as itu sod, jangan tengah-tengah saja. Kalau tengah-tengahnya saja yang nempel ke langit-langit akan terbaca shin yang titik tiga jadinya. Ya, itu bacaan yang dikurasi untuk Mas Gatot dari bacaan yang rekaman yang kedua kali yang beliau kirimkan. Ya, barakallahu fiik untuk Mas Gatot, mudah-mudahan berfaedah dari apa yang dikoreksi di kesempatan ini. Kita dengarkan bacaan yang lainnya, yaitu bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau, dan ini juga kiriman yang kedua kali dari rekaman beliau dari pelajaran bacaan huruf-huruf sukun. Kita dengarkan bacaan dari beliau. Bismillah. A, ab, at, ath, aj, ah, ad, az, az, ash, ash, a, af, ak, al, am, an, aw, ah, ay, ar, ag, as, ad, ag, ato, ako, az. Bismillah. A, wan, ab, wan, at, wan, as, wan, aj, wan, ah, wan, ah, wan, ad, wan, as, wan, ar, wan, az, wan, as, wan, as, wan, as, wan, at, wan, az, wan, a, wan, akh, wan, af, wan, aq, wan, al, wan, am, wan, an, wan, aw, wan, ah, wan, ay, wan. Alhamdulillah, bacaan dari Bang Fadli di Jalan Riau juga sudah cukup bagus dari yang beliau baca. Namun ada sedikit tadi ketika membaca hamzah fathah bertemu dengan ain sukun, mulut jangan dibulatkan, jangan dibaca seperti a, tapi baca a, a seperti membaca huruf a, a, ya fathah yang normal, kemudian a, mulut tidak akan berubah setelah baca a, yang baca a biasa, a normal, kemudian baca ain sukun tanpa merubah posisi bibir yang semulanya baca membuka biasa normal a, a tanpa membulatkan ataupun merubah posisi bibir dari semula membaca a. Kalau yang dibaca oleh Bang Fadli tadi baca a, setelah baca a seakan-akan sepertinya bibirnya berubah ke depan sehingga a, seharusnya a, a, a, wan dalam latihannya. Hanya itu saja barangkali untuk koreksian sementara dari bacaan latihan sukun ini untuk Bang Fadli. Barakallahu fiik untuk Bang Fadli. Kita dengarkan bacaan yang berikutnya. Ya, yaitu bacaan dari Pak Khairil juga di Jalan Riau. Kita dengarkan bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. A ab at as ad ah ad az az as ash a af ak al am an au ah ai. Bismillah. A wan ab wan at wan as wan ad wan ah wan ah wan ad wan az wan ar wan az wan as wan Ashwan, Aswan, Adwan, Atwan, Azwan, A'wan, Aghwan, Afwan, Aqwan, Akwan, Alwan, Amwan, Anwan, Awan, Ahwan, Aiwan. Ya, bacaan dari Pak Khairil sudah lancar. Namun ketika memperhatikan huruf-huruf sukun yang contoh bacaannya bukan latihan, setelah baca Hamzah Fathah masuk ke huruf yang sukun, tidak langsung masuk sebagian dari huruf. Seperti ab abwan abwan, seakan-akan hanya panjang. Seharusnya langsung ab at ath, jangan ath ath. Ketika baca nun pas dari an al, seperti itu seharusnya untuk semua huruf. Dan untuk latihannya dan juga latihan dari huruf sukun, harokat sukun ini, permasalahannya di huruf-huruf yang memantul yang lima, ba, jim, dal, toko, kurang jelas pantulannya. Jelaskan lagi, karena ini kita baru membedakan huruf yang memantul dengan tidak. Jadi ab, abwan, ajewan, jangan acewan, acewan, acewan, seperti baca C tetapi baca J yang mantul. Ajewan, ajewan. Kemudian adewan, akowan, apowan. Toys seperti itu bacaannya. Namun huruf-huruf yang lain alhamdulillah sudah bagus dalam pengucapannya. Barakallahu fiik untuk Pak Khairil. Kemudian yang lain anak rekam suaranya dari komputer, karena rekaman suara yang dikirimkan tidak bisa di-convert ke MP3. Itu bacaan dari Fitra Adi Santoso. Ya, bacaan dari Fitra Adi Santoso. Kita dengarkan suaranya. Ab at as ad ah ad az az as ash a af ak al am an au ah ai ar ah as ad ag at ak az. Ya, bacaan dari futra latihannya tidak dibaca, hanya huruf-huruf sukun saja yang dibaca. Tidak masalah, ana kursi juga. Bacaan dari hamzah, fathah bertemu dengan hamzah sukun, jangan dipanjangkan suaranya. Jangan baca a, tapi a a langsung. A, jangan a. Kemudian dari bacaan ghain, misalkan ya sebelumnya bacaan shin, kuatkan lagi anginnya, ash, sehingga berbeda dengan sin yang tidak bertitik. Kemudian baca ghain sukun, jangan dilebarkan bibirnya, tetapi agak dibulatkan sedikit seakan-akan baca ghain fathah, gho, al. Baik, barakallahu fik untuk futra. Nah, bacaan dari futra, bacaan yang terakhir yang bisa diberikan koreksi dari rekaman yang dikirim oleh member grup, dan mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya, member grup yang lainnya yang tidak mengirimkan suaranya, dan dapat berlatih terus dari huruf-huruf sukun ini dari pembahasan dan juga latihan pertama. Dan setelah ini ana akan lanjutkan dengan materi ataupun mencontohkan membaca latihan sukun yang kedua. Nam, sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.